mengalami masa-masa yang demikian berat. Seorang wanita yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan memberikan semua bentuk pengorbanan. Demikian pula berikutnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ia dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang yang terbaik, teristimewa setelah seluruh para nabi. Ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga memuji pengorbanan beliau. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Laqad wasani bimalihi." Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memberikan pengorbanan dengan seluruh hartanya, membantu perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sangat pantas julukan yang diberikan kepadanya, yaitu As-Siddiq, orang yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikala orang-orang Arab mendustakannya. Orang yang pertama kali pula yang mengikrarkan kebenaran akan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan sekali lagi orang yang teristimewa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, yang sejarah nasab Abu Bakar As-Siddiq ini berjumpa dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada datuknya Murrah ibn Ka'ab. Murrah ibn Ka'ab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah yang kelima, Ibn Ka'ab, mirip dengan sahabat beliau yang lainnya, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, bertemu pada Murrah, pada datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Murrah. Dan Abu Bakar As-Siddiq tidak hanya senantiasa mengiringi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah keimanannya, bahkan sebelumnya beliau adalah sahabatnya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagaimana pula yang beliau ceritakan bahwa lam ya'had alaihi kadiban, sekalipun tidak pernah mendapatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdusta, tidak pernah. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Siapa nama Abu Bakar ya, kho? Siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Ini kan kunyahnya. Ini kunyahnya. Siapa namanya? Siapa nama beliau? Sebagian para ulama, sebagian para sahabat, para pendahulu kita, ada kalian masyhur dengan julukan. Tapi tentunya mereka memiliki nama yang masyhur pula. Nama Abu Bakar siapa? Abdullah. Namanya siapa? Abdullah ibn Uthman. Abdullah ibn Uthman. Dan ayahnya Uthman terkenal dengan kunyahnya Abu Quhafah. Abu Quhafah lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Quhafah. Demikian pula anaknya lebih terkenal dengan julukannya atau kunyahnya, yaitu Abu Bakr Abdullah ibn Uthman. وزيد بن حارثة زيد ابن حارثة yang dahulunya merupakan wa kana mamlukan nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu, merupakan budak milik nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diberikan Khadijah kepadanya. Zaid bin Harithah budak yang diberikan oleh istri beliau untuk nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dibebaskan oleh nabi, dibebaskan oleh nabi. Suatu saat ayahnya datang dan pamannya datang, kemudian ingin membawa pulang anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan pilihan, apakah mengikuti ayahnya untuk pulang atau bersama Nabi. Maka beliau memilih untuk tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan memiliki kedudukan yang istimewa, memiliki kedudukan yang istimewa, Zaid ibn Harithah, dan memiliki biografi yang menakjubkan, biografi yang menakjubkan beliau dan putranya. Dan beliau dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dikatakan Zaid ibn Harithah maulan nabi. Zaid ibn Harithah maula an-nabi, merupakan maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, berikutnya al-thalith, yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa awwalu man amana bihi min as-sibyani Ali bin Abi Talib, Ali ibn Abi Talib radallahu ta'ala anhu, wa kana rabibar rasul. Wa awwalu, dan yang pertama, man, seseorang, amana, yang beriman, bihi, dengannya atau kepadanya, itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minas sibyan, dari kalangan anak-anak kecil. As-sibyan, anak-anak yang belum menginjak usia dewasa, dikatakan as-sibyan, yaitu Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, wa kana rabibar rasul, beliau merupakan saudara sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ali ibn Abi Talib, dan kedudukannya juga sangat istimewa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan anta minni wa ana minki, kamu merupakan bagian dari aku. Ini tentunya penyebutan atau pensifatan yang sangat istimewa untuk Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Abu Talib merupakan saudara siapa? Abu Talib merupakan saudara ayah Nabi, yaitu Abdullah. Abdullah. Sehingga beliau, barakallahu fiik, Ali merupakan saudara sepupu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang juga di bawah pengasuhan Abu Talib, sepeninggal ayahnya dan sepeninggal kakeknya. Ini saudara sepupu dari jalur ayah, dari jalur ayah, yang nanti Ali bin Abi Thalib menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. yang kemarin sempat kita perbincangkan dengan sebagian ikhwah, ini termasuk yang bisa dikatakan membantah atau sebagai hujjah bolehnya nikah antar sepupu atau di keluarga sepupu, walaupun dari jalur ayah, walaupun dari jalur siapa? Jalur ayah. Yang mana di sebagian orang tidak, atau bukan sebagian orang, sebagian wilayah itu tidak memperkenankan pernikahan sepupu dari jalur ayah. Katanya masih wali. La, ini batin. Semua kedudukan yang dikatakan wali sudah Allah terangkan secara utuh di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, bagaimana kedudukan siapa yang disebut sebagai wali. Ali bin Abi Thalib menikah dengan siapa? Dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Umur beliau memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan usia beliau sudah dewasa, tapi dikatakan sibian. Ada yang menyatakan 20, ada yang menyatakan 10. Tapi yang dikuatkan oleh para ulama, usia beliau kala itu adalah 10 tahun. Usia beliau kala itu berapa? 10 tahun. Ini Ali ibn Abi Thalib. Dan keistimewaan perjalanan lembaran kehidupannya mengagumkan. Biografinya masya Allah harus antum baca. Bagaimana biografi seorang pahlawan besar tentunya, khalifah yang keempat, yang merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sepupunya. Ar-rabi'u, yang keempat. Wa qad da'a Abu Bakr man yuhibbuhu wa yuhibbunah فأجابه جمع كثير منهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثالث الخلفاء الراشدين والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وقد دعا وقد sungguh دعا telah menyeru Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu telah berdakwah mengikuti Nabi, menyuarakan keislaman kepada siapa? Man yuhibbuhu, kepada seseorang yang dia cintai. Wa yuhibbunahu, atau orang-orang yang mencintai Abu Bakar. Sebagaimana Nabi mengawali dakwahnya kepada orang-orang yang dekat, kepada para sahabatnya, kabara kawan karibnya, mengharapkan pula Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mendakwakan Islam kepada orang yang jelas mencintainya, atau orang-orang yang dicintainya dan orang-orang yang mencintai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'ajabahu jam'un kathirun, fa'ajabahu, fa, maka ajabahu, dijawablah, disambutlah seruan Abu Bakar, jam'un, segolongan, sekumpulan, kathirun, yang cukup banyak, minhum, diantara mereka adalah Uthman ibn Affan, diantara mereka adalah Uthman ibn Affan. Yang merupakan salithul khulafa, orang yang ketiga dari kalangan al-khulafa ar-rashidin. Dan berikutnya Zubair ibnul Awwam. Zubair ibnul Awwam, subhanallah, yang disebutkan ini semuanya dari kalangan pria ini, kesemuanya mempertaruhkan harta dan nyawa mereka di jalan Allah. Mengagumkan. Kesemuanya membawa cerita kepahlawanan yang sangat mengagumkan. Ini sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Benar-benar Allah pilih dari kalangan, dalam bahasa kita, orang-orang yang memiliki mental baja, yang siap menerima semua keadaan. Makanya subhanallah, ketika di masa tabi'in, ada orang yang berkata kepada Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Dharr atau Abu Darda radhiyallahu fik, di antara keduanya, orang ini berkata kepada beliau, tabat hatanil aynan laqad ra'aya an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laqad ra'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya dua mata yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia berangan-angan tentunya, sekiranya aku juga menjadi seperti mereka, menjadi sahabat Nabi. Subhanallah, kemudian ditegur keras oleh sahabat itu dengan teguran yang menjadikan pelajaran bagi kita, dengan pertanyaan, lalu bagaimana kita? Sekiranya tabi'in, dikatakan oleh sahabat yang mulia, sekiranya dengan keislaman kamu saat ini hidup di masa Nabi, saya khawatir kamu menjadi orang-orang munafik. Sekiranya kamu dengan keislaman kamu hidup di masa Nabi, mungkin kamu akan menjadi orang-orang munafik. Karena beratnya perjalanan pertama as-sabiqun al-awwalun, sampai dikatakan bersyukurlah kepada Allah dengan apa yang telah Allah tentukan untukmu. Mental kita jauh dengan mereka, apalagi dengan kurun waktu 14 abad kemudian kita berangan-angan untuk menjadi sahabat Nabi. Mereka pilihan Allah. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khairal qulub fastafahu li nafsi thumma nadhara ila baqiyatil qulub fawajada qulub ashabihi khairal qulub fakhtarahum wuzara'an nabi. Oh, kama qala, Nabi melihat hati-hati seluruh para hambanya, dan Allah Maha tahu tentunya. Dan hati yang terbaik adalah hati yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih beliau mengemban risalah. Kemudian Allah melihat hati-hati yang lainnya, dan hati sahabat-sahabat Rasulullah adalah hati-hati yang terbaik dari seluruh umat manusia. Maka Allah pilih mereka untuk hidup menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pilihan Allah. Pilihan Allah. Mereka rahmat istimewa, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan ketika di masa Umar ibn Abdul Aziz, yang kita tahu bagaimana keutamaan, keistimewaan beliau, seorang khalifah yang demikian mengagumkan. Kemudian ada yang mengangkat beliau seakan-akan ini kedudukannya lebih mulia daripada, atau kedudukannya sama dengan sahabat Nabi Umar ibn Abdul Aziz. Ada yang membandingkan dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa dijawab oleh Umar ibn Abdul Aziz? Debu yang berterbangan dari kuda yang dinaiki oleh Muawiyah jauh lebih mulia dari seluruh amalanku. Debu yang berterbangan dari kuda yang digunakan untuk berjihad oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu lebih mulia daripada aku. Subhanallah. Kedudukannya demikian istimewa mereka, tidak bisa dibandingkan. Makanya sangat wajar apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan cara yang terbaik untuk beragama adalah mengikuti mereka. Cara dalam beragama adalah mengikuti mereka. Walaupun tentunya dengan kemampuan kita yang teramat sangat minim. Hanya taufiq min Allah, al-aun, pertolongan dari Allah, kita bisa mampu melakukan bagian daripada agama ini. Ini para sahabat yang pertama. Ini semuanya pahlawan. Semuanya adalah pahlawan. Apalagi generasi yang pertama. Generasi yang pertama. Mungkin dengan kita mengambil satu bagian etape perjalanan dakwah Nabi sudah tidak bisa terbayangkan di benak kita. Saat 2 tahun mengalami masa pemboikotan, Nabi dan para sahabatnya, sanggup antum memakan daun dan pelepah korma yang dilembutkan dengan air selama 2 tahun? Pelepah korma karena diboikot. Dan para sahabat tidak sekalipun minta kepada Nabi, fa'anzil alaina ma'idatan minas sama'. Tidak pernah. Sebagaimana orang-orang Bani Israel yang meminta kepada Musa di kala sulit, turunkan hidangan daripada langit. Meminta makanan. Tidak pernah diminta oleh para sahabat. Mereka rela untuk melakukan dan mengikuti apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika wafat Abu Talib, ketika wafat istrinya, mulailah bagaimana pemboikotan yang sangat berat. Diputus semua hubungan, tidak boleh berniaga, tidak boleh memberikan makanan, tidak boleh memberikan sedikit pun kemanfaatan duniawiyah. Dan Allah coba mereka 2 tahun. Makan daun dan pelepah korma yang mereka lembutkan dengan air menjadi asupan makanan mereka. Maka wajar apabila dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, sekiranya kita hidup di masa mereka, ini kepada tabi'in, tidak tahu kita tentunya, hanya akan menjadi orang-orang munafik, menjadi sampah di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ini 4 poin. Dan beriring tentunya setelah itu beberapa para sahabat dan atau khususnya dari kalangan yang masuk Islam itu beriring, tidak hanya mereka tetapi diperincikan tentunya dalam kitab sirah yang lainnya, tapi ini yang paling masyhur yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Khadijah radhiyallahu taala anha, Ali bin Abi Talib, kemudian Uthman bin Affan dan Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhum wa an as-sahabati ajma'in. Baik, kita buka kembali. Awwalul mu'minin, awwal, ingat untuk supaya tidak terlupakan penyebutan kata awwal. Kalau dikatakan satu, itu wahid. Wahidun, ithnani, thalathatun, itu bilangan. Penyebutan bilangan. Tapi awwal, thani, thalith, rabi', itu penyebutan tentunya untuk kita katakan sebagai bentuk seperti subjek. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Demikian seterusnya. Awal. Kemudian ats-tsani, ats-tsani, ats-tsalits, yang kedua, yang ketiga, ar-rabi'. Kalau yang kelima berarti apa? Al-Khamis. Yang beda yang keenam. Kalau yang keenam As-Sadis, bukan As-Sati', yaitu Sittah, bukan As-Sati', tapi apa? As-Sadis, yang keenam. As-Sabi', berarti keberapa? As-Sabi', Sab'ah, tujuh. Al-Thamin, Al-Tasi', Al-Ashir. Beda dengan Wahidun, Isnani, Thalathatun, Arba'atun, Khamsatun, Sittatun. Itu penyebutan bilangan. Tapi ketika antum akan menyebutkan sebagai apa dikatakan dalam bahasa Indonesia, subjek, pembilang, maka kita katakan atau dirubah dengan menggunakan timbangan fa'il. Al-Thani, dia adalah orang yang kedua. Huwa ar-rajulus thani. Ini bagian yang kedua. Kita katakan hadha al-bab al-thani. Ini bab yang kedua. Ini anak yang kedua. Hadha al-waladu al-thani. Hadha al-walad al-thani. Ini anak yang kedua. Hadihi az-zawjatu tsalitsah. Ini istri yang ketiga. Ats-tsalits. Jadi penyebutannya untuk katakan subjek demikian. Sebagaimana dalam bahasa Inggris tentunya yang antum tahu, yang pertama dengan bilangan beda. One dengan first. Ini kalau dalam bahasa Inggris tentunya, kalau dalam bahasa Arab sebagaimana kita sebutkan timbangannya pakai fa'il. Tsani, tsalits, rabi, khamis, yang perlu dihafalkan sadis, bukan sati. Berapa? As-sadis, as-sabi, dan berikutnya. Man amana bihi. Bihi, bi, harfu jar, ingat. Minan nisa'i, min juga demikian, menjadikan kosakata berikutnya dikasrahkan minan nisa'i. Minan nisa'i yaitu Khadijah. Ta'taqidu, ta'taqidu, ta'taqid, meyakini. Asal katanya i'taqada, berakar kata dari aqada. Aqada yaitu seperti mengikat. Akad, mengikat, ikatan uqdah, sebuah ikatan uqdah. Ta'taqid berarti yang meyakini, yang meyakini. Akar katanya apa? Aqdah. Kalau cari kamus, jangan cari di kata-kata ta'taqid, tapi dari kata-kata apa? Al-thulasi al-mujarratnya, tiga huruf aslinya, yaitu aqdah. Aqdah itu ikatan. Uqdah, ikatan. Makanya kalau orang Cina, orang Arab bilangnya apa? Ba'uqdah. Orang yang memiliki ikatan. Karena orang Cina, laki-lakinya, rambutnya apa? Diikat. Ba'uqdah. Kalau orang Arab Indonesia bilangnya ba'udeh. Ba'udeh itu orang Cina. Ba'uqdah. Lima zahara laha minal alamat. Perhatikan. Lima. Ini juga penting antum fahami penggunaannya. Lima ini bisa untuk menunjukkan sebab atau alasan. Kalau kita terjemahkan, dikarenakan. Lima, dikarenakan, disebabkan. Zahara, dari apa yang telah nampak. Dari apa yang telah nampak. Laha, baginya, bagi Khadijah. Berikutnya, minal alamati. Min juga demikian, minal alamat. Kemudian ala juga demikian. Mundu safratihi, mundu, semenjak. Mundu artinya semenjak. Mundu safratihi. Dan ini juga kata yang tersebut setelahnya dikasrahkan. Mundu safratihi. Ma'a khadimiha. Ma'a juga demikian. Ma'a khadimiha dikasrahkan. Bukan ma'a khadimuha, tapi ma'a khadimiha. Berikutnya juga demikian. Wa awwalu man amana awwalu atsani. Kalau antum menggunakan sani, coba antum perhatikan. Wasani man amana bihi, kalau pertanyaannya umpamanya kita katakan wasani man amana bihi minan nas, orang yang kedua yang beriman dari seluruh manusia siapa? Berarti Abu Bakar. Abu Bakar atsani. Nah. Wa Zaid bin Harithah, Zaid ini budak dulu tawanan perang. Dulu tawanan perang yang kemudian ditawan dan menjadi budak. Orang menjadi budak itu dengan dua. Orang menjadi budak itu dengan dua cara. Cara yang pertama apa? Kalah perang menjadi tawanan itu bisa menjadi budak. Nah, yang kedua apa? An-nasab, dengan nasab. Ayahnya budak maka anaknya juga demikian menjadi budak. Ayahnya budak maka anaknya menjadi budak. Dan keutamaan pembebasan budak tentunya subhanallah Allah perincikan dalam Al-Quran. Dan memang subhanallah tidak ada pembebasan dalam arti hubungan interaksi yang paling indah dengan budak, tidak ada yang melebihi daripada kesempurnaan agama kita. Jangan terbayangkan ketika disebutkan kata budak sebagaimana apa yang mungkin terbayangkan ketika kita menyebut perbudakan di Amerika momennya, yang baru saja selesai, katakan demikian. Walaupun masih pada mentalitas mereka menganggap budak atau orang seterata bawah dari yang dianggap kulit hitam. Wallahualam. Nah, ini Zaid ibn Harithah. Kemudian as'ilatun, ada as'ilah. Nah, sini ada yang keempat, antum perhatikan. Yang keempat ada tsalitsul khulafa'ir rasyidin, orang yang ketiga dari al-khulafa. Coba perhatikan yang poin yang keempat. Wa qada'a Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbuna fa ajabahu jam'un katsirun minhum Utsman bin Affan tsalitsul khulafa. Orang yang ketiga dari kalangan al-khulafa ar-rasyidin. Wa Zubair bin al-Awwam, dan Zubair ibn al-Awwam. Baik, as'ilatun, pertanyaan. Man awwalu man amana bihi minan nisa, man. Ingat kembali semua bentuk pertanyaan antum hafalkan. Man awwalu man amana. Man, siapakah awwalu, yang pertama. Man, seseorang. Man artinya semuanya, artinya sama. Siapa, untuk penerjemahannya antum sesuaikan dengan konteks kalimat. Man awwalu man amana bihi minar rijal, antum semuanya bisa menjawab tentunya. Man awwalu man amana bihi minas sibyan, madza, apa amila Abu Bakrin, yang dilakukan Abu Bakar ba'da islamihi. Jawabannya tentunya sebagaimana yang telah kita baca yang keempat. Da'a Abu Bakar man yuhibbu wa yuhibbuna. Kemudian al-khulasatu, ringkasan. Kita selesaikan ringkasan dan pertanyaan berikutnya kita bisa masuk ad-da'watu jahran. Awwalu man amana bihi as-sayyidatu Khadijah. Tidak perlu saya terjemahkan, langsung antum menebak, menerawang atau berupaya untuk memahami setiap kosakata. Karena kesemuanya sudah kita terjemahkan. Awwalu man amana bihi As-Sayyidatu Khadijah wa Abu Bakrin As-Siddiq wa Ali ibn Abi Talib thumma da'a Abu Bakrin ashabahu ka'Uthman ibn Affan. Ka itu seperti thumma da'a, kemudian beliau berdakwah yaitu Abu Bakar. Thumma da'a, kemudian menyeru. Siapa Abu Bakar? Siapa yang diseru? Ashabahu, sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabatnya? Seperti Utsman ibn Affan. Ka'Uthmana ibn Affan. Utsman itu tidak mengenal harokat kasrah. Ingat, Utsman tidak mengenal harokat kasrah antara Utsmanu atau Utsmana. Kalau masuk harf atau huruf jar, maka difatahkan Utsmana. Wazubair bin al-Awwam, dan Zubair bin al-Awwam, fa'amanu, maka mereka pun beriman. Subhanallah, coba satu persatu sahabat yang kita baca, antum baca biografinya. Zubair bin al-Awwam, subhanallah. Kalau ingin antum membaca yang bisa memotivasi dari biografi yang sejati, itu para sahabat. Apapun yang antum cari dari hal yang istimewa, ada pada mereka semuanya. Satu orang lawan 2000 ada. Nah, menerjang dengan mengandalkan kuda, pedang kiri kanan, menerobos tidak kurang 2 batalion sendirian. Itu para sahabat Zubair bin Al-Awwam. Semuanya ada. Yang jagoan menyelam berjam-jam ada. Yang jagoan lari lebih kencang daripada kuda ada. Semuanya di dalam jihad. Sebagaimana Salamah ibn Aqwa, kuda lari pun kalah. Jangankan orang lari, kuda lari dikejar oleh siapa? Salamah ibn Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya kalau cerita yang ada pada masa kita itu mungkin hanya film atau cuma hanya apa, dongeng yang gak nyata namanya. Kalau ingin nyata dan subhanallah ada keberkahan, itu kita membaca biografinya para sahabat, kepahlawanan sejati yang mengagumkan. Apalagi di sana ada Khalid bin Walid dan yang lainnya, subhanallah. Demikian yang bisa kita baca insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.